Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bersilaturahmi sekaligus bermuajahah secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita baca mendapat keberkahan, diberikan kefahaman sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Ustaz Afif. Kita lanjutkan bacaan kita daripada bab atau rukun salat. Ya. Kemarin berhenti di pembahasan tentang niat salat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa alam annahu yushtaratu أن تقارن النية بتكبيرة الإحرام يعني ذكرا واعلم كتاهيله ولا يواجه صدرك kata Imam Taqidin Al-Hisni annahu bahwasanya yushtaratu disyaratkan an tuqarina niyyatu untuk niat membarengi niat. Artinya niat diucapkan atau disebutkan di dalam hati berbarengan li takbiratul ihrami bareng dengan takbiratul ihram, yakni zukran, yakni berbarengan secara zukran, artinya takbiratul ihram zikran wa niat zukran. Jadi takbiratul ihramnya zikir lisan tapi niatnya zukran. Waalaikumsalam. Jagat Zulfikar. Wa ma ma'na al-muqaranah. Jadi disyaratkan bahwa niat harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya zikir, niatnya zukran dalam hati. Wa ma ma'na al-muqaranah, dan apa yang dimaksud dengan muqaranah, berbarengan tersebut, fihi aujuh, dalam masalah ini artinya dalam makna muqaranah ulama punya banyak aujuh, punya banyak pendapat. Asahahu asahaha, yang paling sahih dari banyak pendapat tersebut, fi rawdati, dalam kitab Rawdatul Talibin Imam Nawawi, huna, artinya dalam masalah ini, dalam masalah berbarangan antara niat dan takbir, annahu yajibu zikruha, ay annahu yajibu zikruha, wajib menyebutkan dalam hati itu niat zukur, ya. Jadi kemarin kita udah bahas zukru, zukrun dengan zikr, zikr dengan zukur. Kalau za-nya kasroh itu menyebutkan dengan lisan, zakara bil lisan. Kalau za-nya apa namanya madmum bidhommah zukur, itu zakara bil qalbi, menyebutkan dalam hati. Annahu yajibu dhukruha min awwali takbirah, min awwali takbirati ila faragiha. Ini yang paling benar gitu ya. Di antara ada tiga pendapat nanti, yang paling benarnya apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, annahu yajibu dhukruha min awwali takbirati ila faragiha. Jadi dia menyebutkan niat di dalam hatinya dari awal takbir sampai selesai takbir. Jadi yang pertama Allah di dalam hati, nusalli fardhu zuhri, Allah saya niat sholat zuhur, terus Allahu akbar, sampai Allahu akbar niatnya juga selesai. Jadi niat dan juga takbir berbarengan. sebetul-betul dalam arti berbarengan sebenarnya. Jadi ketika dia mulai Allahu Akbar, hatinya pun sudah mulai menyebutkan niat. Usalli fardhu dhuhri arba'a rak'atin ma'muman lillahi ta'ala. Usalli dhuhra arba'a rak'atin ma'muman. Usalli al-'asra jam'an takdiman, misalnya gitu, jam'an takdiman rak'ataini qasran ma'muman lillahi ta'ala. Misalnya begitu. Itu yang paling benar, kata Imam Taqiyuddin al-Isni. Yang paling benar itu pendapat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhah. Nah, wasani yang kedua, annal wajiba, bahwasanya yang wajib, istihdharuha li awwalit takbirati faqat, yaitu dia menghadirkan niat tersebut, artinya mengucapkannya dalam hati, li awwalit takbirah faqat, di awal takbir dah saja. Di awal takbir. Jadi ketika Allahu Akbar aja, ketika Allah, kalaupun dia selesai sebelum bar, ya enggak ada masalah. Jadi yang penting di awal takbir dia sudah mengucapkan dalam hatinya niat dzukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rafi'i. Qala Rafi'i, baru disebut. Sebut lagi tuh Pak Rafi'i. Qala Rafi'i fi kitab At-Talaq, Imam Ar-Rafi'i menyebut dalam kitab At-Talaq, huwa al-azhar, wa huwa al-azhar, dan inilah pendapat yang paling zahir. Artinya yang paling kuat di antara tiga pendapat, justru Imam Ar-Rafi'i menguatkan yang penting awal takbir. Yang penting ketika Allah, dia udah niat. Enggak apa-apa niatnya enggak beres, artinya sudah selesai sebelum bar. Yang penting dia udah ihdaruha, istihdaruha li awwali takbir, itu udah cukup. Itu kata Imam Ar-Rafi. Jadi Imam Nawawi dari awal takbir sampai selesai, Imam Ar-Rafi cukup di awal takbir, dia udah ngebarengin niat. Wasalis, dan yang ketiga, yaktak fil muqaranatil urfiyah. Cukuplah yang disebut sebagai muqaranah urfiyah. Muqaranah itu barengan. Ya, barengan, kalau Indonesia-nya barengan ya. Apa sih kalau Indonesia-nya muqaranah itu? Takfil muqaranah al-urfiyah, barengan yang sifatnya uruf, yang sifatnya ya pokoknya orang udah nyebut itu muqaran, udah nyebut itu berbarengan, andal awam, menurut orang-orang awam, bihaitsu yu'addu mustahdiran lis-shalah, sekedar untuk cukup dikatakan mustahdiran, menghadirkan niat untuk salat. Wahada makhtarahul imam. Inilah pendapat yang dipilih oleh imam. Al-imam maksudnya imam di sini Imam Al-Juwayni. Abul Ma'as Rempang. Imam Al-Juwayni. Imam Al-Juwayni. Imam Abul Ma'ali Al-Juwayni. Wal-Ghazali, dan juga Imam Al-Ghazali. Wal-Nawawi, dan juga Imam Nawawi. Fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya syarah al-muhadzab. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Jadi maksudnya yang ketiga ini enggak mesti berbarengan kayak yang pertama, dari awal takbir sampai sampai selesai takbir, itu niat isinya semua dalam hati. Enggak juga mesti yang kedua ketika Allah kemudian dia, enggak. Yang penting bareng aja. Jadi yang namanya al-muqaranah al-ufiyah itu bisa lebih dulu gitu. Dia niat dulu dalam hati usulkan. Allah gitu. Atau bisa jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah gitu. Jadi di ujung takbir misalnya niatnya. Jadi pokoknya sekedar yang disebut muqaranah lah. Nggak mesti di awal, nggak mesti di akhir. Pokoknya ketika takbir ada muqaranah. Bahkan sebelum takbir pun yang penting nempel, tidak ada jeda. Itu sudah cukup untuk dikatakan muqaranah al-ufiyah. Dan itu yang paling enak ya, dalam arti tidak memberatkan. Maka ini yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali dan Nawawi. Jadi tidak mutlak kalau yang namanya niat itu harus berbarengan. Betul itu pendapat yang ashahul aujuh menurut Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Tapi tidak memberatkan juga. Maksudnya jangan sampai memberatkan. Enggak mesti kemudian orang dalam niatnya itu harus selalu, orang dalam takbir itu sepanjang takbir itu dia niat. Dan itu kan susah. Mulutnya takbir, hatinya sambil niat, itu bukan sesuatu yang gampang. Bukan sesuatu yang gampang. Wallahu alam. Qala, kemudian Imam Bisyuja mengatakan wal qiyamu ma'al qudrah. Ini rukun yang kedua nih, kita masuk rukun yang kedua, wal qiyamu ma'al qudrati, dan berdiri gimana kalau niat dulu sampai tangan bersedekah baru mengucapkan Allahu Akbar. Sebagian anak lihat gitu prakteknya. Sebenarnya yang penting bukan tangannya bersedekat atau tidak bersedekah. Yang penting dia itu harus, bukan harus, setidaknya dia berbarengan dengan takbir atau sebelum takbir. Walaupun tangannya sudah bersedekap. Karena bersedekap dan mengangkat tangan itu bukan rukun sholat. Artinya kalau dia sudah bersedekap sebelum takbiratul ihram, maka bersedekapnya ya tidak dimasukkan dalam kategori sunnah sholat, karena artinya dia bersedekap itu nggak dapat pahala sunnah karena dia sudah lakukan sebelum takbiratul ihram. Karena sunnah sholat yang dapat pahala sunnah yang dilakukan setelah yang dilakukan di dalam sholat, dia sudah bersedekap sebelum takbiratul ihram, maka sedekapnya itu jadi bukan kesunahan sholat. Tapi enggak ada masalah karena bersedekap itu bukan rukun sholat. Jadi Allahu Akbar. Ah gitu ya. Jadi dia apa namanya? Aduh. Allah begini dulu Allahu Akbar. Ah gitu. Jadi dia mendahului bersedekap dan itu enggak ada masalah, dalam arti tidak membatalkan sholat. Cuman yang bersedekap ini dia enggak masuk dalam kategori sunnah sholat. Kenapa enggak masuk sunnah sholat? Sunnah sholat itu syaratnya dia kerjakan di dalam sholat. Dia tidak mengerjakan itu di dalam sholat. Karena sebelum dia masuk sholat, dia udah bersedekap duluan. Gitu. Amannya niat itu dihadirkan antara huruf alif sampai huruf ro. Ya, itu yang aman. Yang aman sekaligus susah. Aman tapi susah gitu ya. Menghadirkan. Makanya ada pendapat ketiga al-muqaranah al-urfiyah. Kalau dalam bahasa kitab lain al-istihdar al-urfi. Istihdar al-urfi. Istihdar al-urfiyah sama muqaranah al-urfiyah sama. Yang penting udah dikatain bareng cukup. Walaupun agak lebih dulu dikit. Allahu Akbar. Ah, gitu. Itu sudah disebut sebagai muqaranah al-urfiyah. Betul, dihadirkan antara huruf alif sampai huruf ro. Itu memang pendapatnya Imam apa namanya, Imam An-Nawawi. Begitu ya. Wal qiyamu ma'al qudrati, dan yang kedua rukun surat yang kedua, al qiyam berdiri ma'al qudrah, berdiri dengan adanya kemampuan. I'lam, ketahuilah annal qiyama, bahwasanya berdiri. Aw ma yaqumu maqamahu, atau apa yang menjadi menjadi pengganti berdiri, indal ajaz, ketika dia tidak mampu, kal qu'ud, seperti qu'ud, seperti duduk. Jadi duduk tuh dikatakan sebagai qiyam, indal ajaz, ketika dia tidak mampu, maka mampu mempunyai duduk, maka duduk itu dikatakan sebagai al-qiyam. Jadi qiyam ketika mampu. Atau apa yang menjadi pengganti qiyam, menjadi pengganti berdiri ketika dia tidak mampu. Kal qu'ud, seperti duduk, wal ittija. Al ittija itu ini ya. Apa namanya, miring. Dia rebahan tapi miring kanan gitu. Persis kayak orang jenazah dikuburin di liang lahat. Nah, itu namanya al ittija. Ruknun fi shalah, itu adalah rukun fi shalatil fardhi, dalam sholat fardu. Lima rawa Imran bin Husainin, sebagaimana diriwayatkan oleh Imran. Imran apa Umran? Imran ya. Imran. Sahabat Imran bin Husain. Ini budaknya Sayyidina Uthman bin Affan. Radiyallahu anhu qala. Semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan. Kanat bi bawasir. Aku punya bawasir. Bawasir itu ini apa namanya? Apa kalau Indonesianya tuh? Yang ada tunggirnya ada tulang maju, ambeien. Fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salat, faqala Nabi, kemudian aku nanya kepada Rasul tentang salat, faqala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, salli, karena ambeien kan susah duduk. Iya, ambeien susah duduk. Nabi Muhammad mengatakan, salli qa'ima, salat berdiri. Fa in lam tastati, kalau emang enggak bisa, faqa'ida, ya duduk aja. Fa in lam yastati, kalaupun enggak bisa, fa'ala janbin, maka salat miring. Artinya dari samping. Maksudnya miring ke samping, menghadap ke kiblat dalam keadaan baring, tapi barengnya barbaringnya miring ke samping kanan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wazad An-Nasa'i, dan ditambahkan dalam riwayat Imam An-Nasa'i, fa in lam tastati, kalau dia tidak mampu juga bersamping, tidur di miring ke samping, fa mustalqiyan, maka mustalqiyan itu terlentang. Apa iya, celentang, kalau bahasa tidurnya celentang. Nah, tidur celentang itu ketika sholat tuh kita kiblat tuh di kaki kita, bihaitsu idza qama, kalau kita berdiri atau kalau kita duduk kita menghadap kiblat. Jadi terlentangnya tuh bukan kiblat di pala kita, tapi kiblat di kaki kita. Jadi ketika kita, seandainya kita duduk, ah, kita langsung ada ke kiblat. Jadi beberapa orang kalau sholatnya berbaring itu lumayan apa namanya keliru. Dianggap kalau berbaring kiblatnya ada di pala, enggak, kiblatnya ada di kaki. Yang kalau dia duduk, dia ngadep kiblat. Itu namanya arah kiblat bagi orang yang mustalqian, salatnya terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak akan membebani seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan apa kemampuannya. Wa yushtaratu fil qiyami, dan disyaratkan dalam berdiri, al-intisab. Al-intisab itu apa? Intisab zuhur, berdirinya punggung. Al-intisab, jadi orang disebut berdiri itu kalau punggungnya tegak. Nah, itu. Jadi syarat yushtaratu fil qiyami, disyaratkan dalam berdiri, al-intisab, tegak punggungnya. Falau inhana mutakhasyian, kalau saking khusyuknya dia sampai nunduk, falau inhana, kalau kemudian dia nunduk, mutakhasyian karena sebab saking khusyuknya sholat gitu sampai nunduk, wa kana qariban ila haddi ruku, dan itu tunduknya itu dekat sekali dengan posisi rukunya gitu. Lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya enggak sah. Karena ruku tuh, teman-teman yang dirahmati Allah, ruku tuh inhina, ruku itu yang penting sekedar nunduk, walaupun dia enggak nunduk benar. Jadi inhina itu rukunya inhina, tunduknya ruku itu yang penting tangan sampai lutut, walaupun dia enggak lurus. Ah gitu. Jadi kalau saking husunya duduknya, tunduknya sampai kayak gitu, sampai sekiranya tangan bisa nyampe lutut, itu udah qariban ila hadd ruku, itu udah deket standar ruku. Kalau begitu la taslam tasihha salatuhu, salatnya enggak sah. Walau lam yaqdir 'alal qiyami, kalau dia enggak mampu berdiri, illa bi mu'inin, kecuali ada orang yang nolong. Kecuali ada orang yang nolong megangin gitu. Tsumma la yata'adza, kemudian orang yang nolong tuh la yata'adza, tidak tersakiti, tidak terganggu, atau nyaman-nyaman biarinlah. Namanya orang tua gua kan gitu, dia pegang. Wa huwa la yata'adza bil qiyam, dan dia tidak terganggu, tidak merasa tersakiti dengan jadi penolong berdiri orang yang sholat, lazimahu, maka itu wajib. Artinya orang itu wajib dihadirkan ketika dia sholat, karena dialah yang nolong dan dialah yang nyaman dengan kondisi itu. Dia yang tidak merasa tersakiti dengan jadi penolong berdiri. Mana tadi? Lazimahu ayyasta'ina biman yuqimuh, maka dia wajib ayyasta'ina, menolong, minta tolong, biman yuqimuhu, kepada orang yang bisa membuatnya berdiri, ya, tadi itu. Fa in lam yajid, kalau dia enggak nemu mutabarri'an, kalau dia tidak menemukan ada orang yang bervoluntir, suka rela gitu. Anaknya enggak ada, bininya enggak ada, mantunya lagi pada pergi, dia mau sholat, enggak ada yang megangin gua nih, mau berdiri nih gitu. Lazimahu ayyasta'jirahu, maka dia wajib menyewa gitu. Bi ujratil misri, dengan ujrah, dengan bayaran yang semisal. In wajadaha, kalaupun dia nemu, dia punya wajadaha ujrah. Jadi ada orang di depan, tong, bantuin gua berdiri, gua mau sholat gitu. Pegangin gua selama berdiri gitu. Wah, saya lagi repot nih kong, itu gua bayar. Boleh dah kalau bayar. Berapa emang lo mau? sholat ya, sholatnya berapa kali? Sekali doang sholat zuhur. 4 rokaat kan, saya hitung serokaat 2000 ya. Misalnya gitu. Serokaat 2000, 2000 kali 4, 8000. Mau kok? Iya mau 8000. In wajadah, kalau dia punya 8000, jadi kata yang nolong, 8000 mah kekecilan, 20000 ya. 20000. Dia punya 20000 tuh. Maka dia wajib tuh. Ya udah sini gue bayar. Nah, itu enggak boleh minta, tapi ya stajir sewa. Dalam mazhab Syafi'i kan dalam ibadah enggak boleh minta, kan kita udah lewatin tuh li ajlil minnah. Tahu li ajlil minnah, takutnya orang yang menolong itu dia punya minnah. Dia ngomongin kebaikannya di satu waktunya akan datang sehingga itu menghancurkan pahala dia. Nah, ulama Syafi'i enggak mau. Jangan minta tolong, bayar. In wajadah, kalau dia punya duitnya, artinya kalau dia nggak punya duit, maka dia nggak ada kewajiban. Artinya ya, toh, gua cuma punya 5000, lu minta 10000, udahlah nggak lah. Ya udah kalau nggak ada duit ujuratil misli ya dia nggak ada kewajiban minta tolong. Ya udah sholat aja duduk. Sholat. Itu kan kalau dia punya in wajadah. Walau qadiru alal qiyami duna ruku'i, kalau dia mampu berdiri. Tapi dia bisa berdiri, tapi dia nggak bisa ruku, duna ruku, nggak bisa ruku wa sujud, dan juga dia nggak bisa sujud. Li'illatin, karena sebab illah penyakit bidhahrihi, di punggungnya, lazima dhalika, maka itu juga wajib. Artinya, walaupun dia lagi berdiri, walaupun dia bisa berdiri, tapi dia ruku sujud nggak bisa, ya tetap dia tetap wajib berdiri. Liqadratihi, karena dia memang mampu berdiri alal qiyam. Karena memang dia mampu untuk berdiri. Walau ihtaja, kalau dia membutuhkan fil qiyami dalam berdirinya ila syai'in, kepada sesuatu. Ya'tamidu alaihi, yang dia bergantung atau bersandar kepada itu. Lazimahu, maka dia wajib nyender. Nah, anaknya enggak ada, tapi dia punya tongkat. Nah, tongkat yang bisa. Atau dia punya bangku. Kan biasa gitu. Orang tua sholatnya di samping bangku. Yang bangkunya kalau selesai sholat jadi tempat zikir dia duduk gitu. Maka keberadaan bangku itu menjadi wajib. Walau kana qadiran alal qiyami wastanada. Kalau seandainya dia mampu berdiri wastanad, kemudian berdirinya itu bersandar ila syai'in, kepada sesuatu, bihaitsu law inhana saqad, yaitu sekiranya kalau benda tersebut nunduk saqad, maka dia akan jatuh. Ini maksudnya bendanya itu tidak selalu bisa berdiri. Gitu ya. Bendanya itu kalau dia tunduk dia jadi enggak bisa berdiri lagi. Dia saqad, dia jatuh. Sahat salatuhu ma'al karaha, salatnya sah ma'al karahati, tapi ada kemakruhan. Kemakruhan karena apa ya maksudnya ya? Dia tidak sepanjang sholat bisa membuat dia berdiri mungkin. Ini inhananya ini kembali ke syai'in kayaknya nih. Dia bersandar kepada sesuatu. Bihaitsu law inhana syai saqat. Kalau dia barangnya itu, kalau bendanya itu nunduk, dia juga ikut jatuh. Maksudnya kalau bendanya itu enggak ada, seperti tongkat, seperti bangku, dia bakal jatuh. Jadi sandarannya itu tidak kuat. Tidak kuat dalam arti tidak permanen. Itu kalau diisengin sama anaknya, sama cucunya ditendang tuh tongkat, dia bakal jatuh. Nah, itu. Artinya dia bersandar kepada sesuatu yang tidak paten. Sahat sholatuhu, sholatnya tetap sah, tapi ma'al karohat, ada pemakruhan. Waman ajiza anil intisab. Nah itu kalau dia mampu. Nah sekarang kalau emang benar-benar enggak mampu. Wa iman ajiza anil intisab, siapa yang tidak mampu untuk meluruskan atau menegakkan punggungnya. Wa sara fi haddir raki'in. Dan karena emang dia enggak mampu tegak punggung, dia fi sara, dia menjadi fi haddir raki'in, seperti orang-orang yang rukuk. Kaman taqawwasa dhahruhu, seperti orang yang taqawwas. Taqawwas itu ini, busur panah. Melengkung. Seperti orang yang punggungnya sudah melengkung. Likibarin, karena sebab umur yang sudah tua. au zamanatil qiyami, atau memang zamanah. Zamanah itu penyakit menaun, penyakit tahunan. Aduh, ini pilek dari kemarin. Wah, kayak enak banget sini. Wa au zamanatil qiyami, atau zamanah. Zamanah itu penyakit menaun. Al-qiyam, penyakit menahun yang dia enggak bisa berdiri. Ala tilkal hala, dengan keadaan seperti itu. Fa'idha arada ruku', artinya emang dia enggak bisa berdiri tegak. Kenapa? Ya punya penyakit. Punggungnya aja udah bongkok gitu. Berarti kan bongkoknya itu kayak ruku'. Nah, kalau dia orang yang sehat kemudian agak bongkok, nah, berarti sholatnya enggak sah. Tapi ini dia emang begitu badannya. Agak bongkok. Maka gimana? Fa idza arada ruku, kalau dia mau ruku, zada fil inhina, dia tambahin itu. Iya, itu tadi dia tetap berdiri. Kan itu tadi yang teks mana tuh? Kalimat yang mana tuh? Walau qadir 'alal qiyami duna ruku'i, kan gitu. Kalau dia mampu berdiri tapi dia enggak bisa ruku wa sujud, enggak bisa juga sujud, li'illatin, karena sebab ada penyakit, apa, sakit di zahri, di punggungnya, lazimahu dzalika, dia tetap wajib berdiri. Dia tetap wajib berdiri, Pak Sumaryanto. Kita lanjutin ya. Fa idza arada ruku, orang yang punya punggungnya melengkung itu karena dia punya penyakit tua, udah umur tua gitu, punggungnya tuh udah bongkok, kalau dia mau ruku, zada fil inhina, dia tambahin tunduknya ditambahin, in qadir alaihi, kalau emang mampu. Kalau enggak mampu udah begitu dah, tergantung niatnya. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang sahih, wa bihi qat al iraqiyun, dan inilah yang dikuatkan oleh al iraqi, jadi ke ulama Syafi'i dari kalangan iraqi. Iraqi itu al Nawawi ya, ujungnya Imam Nawawi. Imam Ar-Rafi itu Khurasaniyun. Al-Mutawalli, dan juga Imam Al-Mutawalli. Al-Mutawalli ini punya kitab Tatimah ya. Al-Mutawalli An-Naisaburi ini kalau enggak salah. Wal-Baghawi, dan juga Imam Al-Baghawi, wa 'alaihi nass Asy-Syafi'i, dan inilah yang dinaskan, dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wallahu alam. Wa takbiratul ihram ini kemudian rukun yang ketiga, masuk rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga daripada sholat, takbiratul ihram, yaitu takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar. At-takbirah, takbiratul ihram, maksudnya, jadi takbir itu takbir, Allahu Akbar, ihram itu artinya pengharaman. Kenapa dikatakan sebagai takbiratul ihram? Karena takbir itu mengharamkan dia melakukan hal-hal yang boleh dilakukan di luar sholat. Artinya ketika dia sudah masuk, Allahu Akbar, haram semua-muanya. Kenapa? Karena dia sudah masuk dalam sholat. Makanya takbir disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan. Karena ketika sudah takbiratul ihram, dia nggak boleh ngapa-ngapain lagi. Harus ngerjain apa yang mesti dikerjain ketika dia sholat. Mana tadi? At-takbiratu, takbir itu ruknun min arkani shalah, rukun daripada rukun-rukun salat, liqaulihi sallallahu alaihi, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahu salati al-wudu, kuncinya salat itu wudu, wa tahrimuha, dan tahrimnya, pengharamannya, maksudnya batasan mana yang boleh dikerjain sebelum dan sesudah salat, wa tahrimuha, dan pengharamannya itu at-takbir, yaitu takbir, batasannya takbir. Wa tahliluha, kemudian yang menghalalkannya, artinya yang menutup sholat tersebut, mengeluarkan dia dari sholat, adalah at-taslim, yaitu salam. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, wa Tirmidhi, dan juga Imam At-Tirmidhi, wa ghairihima, dan juga selain Imam Abi Dawud dan Tirmidhi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan, huwa ala syarti Muslim. Ini hadis yang tadi ini riwayat Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi, itu sahih. Sahihnya sahih menurut Imam Muslim. Jadi syarat sahihnya sesuai dengan syarat sahihnya Imam Muslim. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahihaini Al-Bukhari dan Muslim, mi fi haditsil musii salatuh. Musi'i sholatahu ya, sholatahu. Hadis musi'i sholatahu ini penting ya, penting dalam arti Ini hadis yang menjadi standar rukun sholat itu ada di situ. Hadis al-musi'u sholatahu. Au sholatihi juga bisa. Al-hadis al-hadisul musi'i sholatahu sholatihi bisa. Orang yang salah sholat. Al-musi itu salah sholat, sholatuhu sholatnya. Orang yang salah sholatnya. Jadi ada orang yang di Masjid Nabawi sholatnya kagak benar. Kemudian disamperin sama Nabi Muhammad SAW. Disamperin, sholli fa innaka lam tusholli. Sholat lagi dah. Ente belum sholat, jadi sholat gak benar. Kan begitu. Dia sholat lagi sampai dua kali. Belum benar sholat lagi sampai tiga kali. Tiga kali dia bilang, kata Nabi Muhammad, belum benar sholat lagi. Ini ketika habis tiga dia bilang, aduh Nabi, itu udah sholat saya yang paling bagus tuh. Itu saya di rumah gak pernah sholat sebagus itu. Tuh. Yang tadi udah paling bagus tuh. Kalau yang udah paling bagus masih salah, ya ajarin dah. Lalu kemudian Nabi Muhammad ngajarin. Gitu. Maka hadis ini masuk kenapa? Karena Nabi Muhammad ngajarinnya gak macam-macam. Yang diajarin itu yang penting-penting dalam sholat. Kata Nabi Muhammad, idza kumta ila sholati, kalau emang berdiri mau sholat, fa'asbigil wudu, perbaharui atau perbagus wudu. Fa'asbig itu perbagus. Perbaguslah wudu kamu. Tsumma istaqbilil kiblah, kemudian ngadep kiblat, wa kabbir, kemudian takbiratul ihram. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan huwa ahsanul adillah. Hadisul musii salatahu ini adalah ahsanul adillah. Dalil yang paling bagus untuk masalah salat. Kenapa dalil yang paling bagus? Li'annahu alaihi salatu wassalam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yadhkur lahu fil hadithi, tidak menyebut untuk orang tersebut di dalam hadis, illal fardha, kecuali yang fardu-fardu aja. Jadi standar, yang jadi standar patokan sahnya sholat itu disebutin oleh Nabi di hadis itu. Maka hadis itu jadi standar rukun sholat di situ, karena Nabi Muhammad tidak menyebutkan kecuali yang penting-penting saja. Karena karakternya Nabi Muhammad tidak mungkin menyembunyikan kewajiban kepada orang yang lagi butuh. Kan ya? Kalau kita di sini kan boleh nyembunyiin ilmu bentar-bentaran mah boleh. Ada orang nanya, Ustaz, ini hukumnya apa ya? Nah, Ustaznya bilang, itu hukumnya minggu depan ya. Ente datang lagi ke majelis, kita jawab. Orang bisa begitu. Ya kan? Dia besok datang lagi kan. Tapi kalau Nabi kan gak boleh begitu. Masa Nabi ditanya begitu, besok ya, wahyunya belum turun, ya nggak boleh. Besok, nunggu besok. Artinya ada jeda di mana si orang tersebut kemungkinan bisa meninggalkan kewajiban. Karakternya Nabi itu nggak begitu. Dia tidak boleh takhirul bayan an waqtil hajah. Dia tidak boleh mengakhirkan penjelasan di waktu orang itu butuh. Karena Nabi Muhammad ya. Model orang ketemu Nabi itu nggak kayak, nggak kita bayangin dia tiap sholat. Enggak. Tiap sholat ketemu Nabi, enggak. Karena ada orang-orang yang rumahnya jauh, ketemu Nabinya kapan? Ada yang ketemu Nabi pas Jumatan doang. Kan gitu. Ada yang ketemu Nabi pas kapan? Ya pas sholat Idul Fitri doang. Ada yang ketemu, enggak mesti kamu tiap hari ketemu Nabi. Yang ketemu tiap hari Nabi, ya orang-orang ring satu itu, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ibn Abbas, Sayyidina Ibn Mas'ud, Sayyidina Abdullah, Zaid bin Harith dan seterusnya, itu ring satu. Tapi ada beberapa sahabat yang modelnya tuh gak tiap hari. Nah ini termasuk orang nih, dia gak tiap hari ketemu Nabi Muhammad. Untung kemudian ketahuan di salah sholatnya, lalu diajarin nih, begini sholat yang benar. Nah Nabi Muhammad sedang mengajarkan orang yang salah sholatnya, pasti dia ngajarin yang benar, gak mungkin ngajarin yang benar. Maksudnya yang diajarin itu yang merupakan rukun-rukun sholat itu. Dan dalam hadis itu tersebut ada hadis, ada ucapan Nabi Muhammad untuk mengucapkan takbir. Wa'alam, ketahuilah, anna takbiratul ihram, bahwasanya takbiratul ihram ya'tabir itu disyaratkan fiha, di dalam takbir, umur, beberapa perkara, falau faqada wahidun minhuma, kalau seandainya beberapa perkara tersebut hilang salah satunya, falau faqada, kalau tidak ada wahid salah satu minha di antara syarat-syarat takbir itu, lam yajuz, maka tidak boleh lam yujzi, maka tidak sah. Walam tasihha salatuhu, lam yujzi takbir, tidak sah itu takbir, berarti tidak berarti tidak sah juga salatnya. Jadi ada syarat-syarat takbiratul ihram. Nah, ini yang kita sebutin syarat takbiratul ihram. Ahaduha, yang pertama, annahu ya'ti, bahwasanya orang yang takbir itu wajib mendatangkan atau wajib mengucapkan bisighatillahi akbar. Wajib mengucapkan bisighah Allahu akbar dengan kalimat, dengan redaksi Allahu akbar bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Bil arabiyah, dengan bahasa Arab. Idza kana qadiran, kalau emang dia mampu. Lima rawahu Abu Dawud, lima rawahu Abu Humaid As-Sa'idi, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi Abu Humaid As-Sa'idi, sahabat yang riwayat tentang sholat ini lumayan banyak. Jadi ada dua sahabat ya, terlepas dari sahabat-sahabat yang ring satu. Ada dua sahabat yang riwayatnya banyak sekali tentang sholat. Pertama Abu Humaid As-Sa'idi, yang kedua Wa'il bin Hujr. Ada sahabat Wa'il bin Hujr gitu. Ini dua orang yang dominan meriwayatkan tentang sholatnya Nabi gitu. Dan dominasi itu tidak berarti bahwa dia orang terdekat. Justru mungkin dia orang yang jauh dari Nabi Muhammad. Karena itu dia simpan betul-betul bagaimana Nabi Muhammad itu praktek sholat. Sedangkan orang dekat kan gak mungkin. Ibarat ini, apa namanya, orang baru datang ke rumah kan, kita lihat nih ustaz kalau jam segini ngapain. Nah, karena dia gak jarang-jarang ketemu gitu kan. Tapi kalau bini sendiri kan gak perlu ngapalin begitu. Otaknya tuh disimpan. Bini gue, laki gue tuh kalau jam segini jam segini gitu. Nah, riwayat itu disimpan baik-baik oleh Abu Humaid As-Sa'idi dan Wa'il bin Hujr. Mungkin karena beliau orang yang tidak dekat dengan Nabi, dalam arti rumahnya tuh gak dekat, gak jarang, gak sering ketemu. Artinya tidak berarti orang yang dekat tuh gak meriwayatkan. Meriwayatin, cuman ngomongnya gak sering kayak Wa'il bin Hujr, kayak Abu Humaid As-Sa'idi kan. Kenapa gak sering? Jadi tiap hari ketemu gitu. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza iftataha salata, kalau dia membuka salat, istaqbala al-qiblah, menghadap ke kiblat, wa rafa'a yadayhi, kemudian diangkat tangan, wa qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa sahahu Ibnu Hibban, disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Falau qala ar-Rahmanur Rahimu akbar. Kalau seandainya orang mengatakan bukan Allahu akbar tapi ngomongnya Ar-Rahmanur Rahimu akbar. Ar-Rahmanur Rahimu akbar. Itu. Ya. Habis itu disamperin tuh rumahnya tuh sama FPI itu ya. Beda aliran. Kalau dia ngomong Ar-Rahmanur Rahimu akbar, au ajal, atau Allahu ajal, jalla jalaluh kan gitu, Allahu ajal, ajal juga punya makna yang sama. Au qala ar-rabbu azam, ar-rab jadi ar-rabbu azam, gitu dia ngomong begitu. Wa nahwu dzalika, atau sejenis redaksi-redaksi yang lain yang punya maknanya sama, lam yajuz, itu enggak boleh. Atau bisa jadi lam yujiz, tapi yang saya dapat lam yajuz itu tidak boleh, terlarang. Artinya enggak sah tuh ya. Harus pakai Allahu Akbar, Ar-Rahmanur Rahim Akbar enggak boleh, Allahu Ajal enggak boleh, Ar-Rabbu Azam tidak boleh. Walaupun beberapa mazhab membolehkan itu, seperti mazhabnya Imam Abi Hanifah. Jadi boleh diganti dengan makna yang semakna, redaksi bahasa Arab yang semakna. Ya tapi kan jadi enggak jadi barengan kan gitu. Imamnya ngucap Rabbu Azam, makmumnya beda Allahu Ajal gitu. Yang lain Allahu Azam, jadi beda-beda itu. Berisik tuh masjid akhirnya gitu. Walau qala Allahu Akbar, jadi dalam mazhab Syafi'i cuma satu, Allahu Akbar dah. Enggak boleh diganti dengan Ar-Rahmanur Rahim, Ar-Raham, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Enggak boleh diganti Allahu Ajal, Allahu Azam, enggak boleh diganti. Walau qala, kemudian kalau dia mengatakan Allahul Akbar, al-akbarnya ada alif lam, Allahul Akbar, ajza'ahu, itu sah, boleh. alal masyhuri menurut pendapat yang masyhur, li'annahu lafdzun, karena Allahul Akbar itu adalah kalimat yadullu ala takbir, yang menunjukkan takbir. Wa hadhihi ziyadah, dan tambahan al tadullu ala ta'zim, itu menunjukkan tentang pengagungan. Al Akbar itu menunjukkan pengagungan. Fasara, maka kalimat tersebut, kama law qala Allahu Akbar min kulli syai'in fa innahu yujzi. Jadi kalimat Allahu Akbar maka menjadi kama law qala, seperti orang yang mengatakan Allahu Akbar min kulli syai', Allah Maha Besar dari semua-muanya. Fa innahu yujzi, itu sah. Fa innahu yujzi, maka kalimat tersebut, lafaz tersebut sah untuk takbir. Allahul Akbar sah. Allahul Akbar. Imam baca gitu kedengeran. Makmum jangan sewot. Wah, imam baca. Alirannya beda sama kita nih takbirannya. Itu boleh. Cuman yang namanya imam, karena dia kelihatan orang, didengerin orang, gerak-geriknya dipantau, please gitu. Jangan ngerjain hal-hal yang bikin orang nanya-nanya, bikin orang jadi fitnah, kan gitu. Kita nggak boleh fitnah orang, cuman jangan ngerjain sesuatu yang bakal jadi fitnah. Kita nggak boleh ngomongin orang, tapi jangan ngerjain hal-hal yang bakal jadi omongan orang, kan begitu. Iya, gitu. Sama saling kan, saling-saling. Kita nggak boleh lewat depan orang sholat, makanya yang sholat tuh pakai sutro, biar orang tahu kalau dia lagi sholat, kan ya. Tamu harus dihormati sama tuan rumah, tapi tamu juga kudu tahu diri, jangan mentang-mentang tamu gitu, jangan mentang-mentang tamu dia seenaknya aja, nyalain TV sono nggak dimatiin lagi, buka kulkas kagak ditutup lagi, mentang-mentang tamu gitu. Jadi nggak boleh kita fitnah orang, nggak boleh, tapi jangan ngerjain hal-hal yang bikin orang fitnah kita. Mau nggak mau dibilang wanita nggak baik-baik, nggak suka dibilang wanita ini itu, tapi tiap hari pulang jam 1, jam 2 malam pulangnya sama laki-laki, beda-beda lakinya, kita menyebut apa? Tukang sayur, tukang sayur kan pulang kagak ada yang bawa mobil pribadi, tukang sayur bawa motor, bawa sayuran, iji di jam 2, jam 3 keluar pulangnya kan gitu, pulang masuknya gitu. Cuman kagak begitu juga modelnya kayak gitu, pakai bajunya setengah lagi. Iya, setengah badannya, setengah lagi kebuka semua. Kita mau bilang apa coba? Gen ya. Aduh, sampai mana tuh? Imam gitu. Allahu Akbar sah, tapi imam janganlah. Kan itu enggak populer di tengah masyarakat, akhirnya jadi fitnah. Walau akasa, kalau kemudian dibalik. Wa qala akbar Allah, dibalik bukan Allah akbar tapi akbar Allah, akbarullah, akbar kalau takbir akbarullah gimana ya, akbarullah kagak enak juga. Lam yujzi, itu tidak sah. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Wa nasu alaihi syafi'i, itulah yang dinaskan oleh Imam Asy-Syafi'i. Li'annahu la yusamma takbiran, karena akbarullah itu tidak disebut, li'annahu la yusamma, tidak disebut takbiran sebagai takbir. Bikhilafi ma law qala indal khuruj, berbeda kalau orang mengatakan itu ketika minasolah, khuruj minasolah, keluar daripada sholat. Assalamualaikumussalam, berbeda dengan kalau dia keluar daripada sholat dengan mengucapkan alaikumsalam. Dibalik kan, yang benar kan assalamualaikum. Kemudian dia keluarnya ngucapin dibalik, enggak assalamualaikum tapi alaikumsalam warahmatullahi, alaikumsalam warahmatullahi. Fa innahu yujzi, kalau kayak gitu boleh. Sah sholatnya, li'annahu yusamma salaman. Karena alaikumsalam dibalik itu tetap disebut salam. Tapi kalau Allahu Akbar dibalik akbarullah, enggak lagi disebut takbir. Assalamualaikum salam, tapi dibalik alaikumsalam tetap salam. Jadi itu sah boleh gitu. Cuman tadi jangan coba-coba gitu. Dia selesai salat, alaikumsalam warahmatullah. Gitu. Makmum bingung akhirnya pada ngikutin alaikumsalam warahmatullah. Jadi itu sah juga. Kada law qala, kada qalu law hasala bainal ismil karimah wallahu ta'ala. Alam, insyaallah kita lanjut nih syarat. Masih kita ngomongin syarat takbiratul ihram, insyaallah di episode yang akan datang. Ini udah jam 6 lewat 7. Insya Allah kita lanjut di episode atau di pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi teman-teman sarjana muslim, bagi para guru, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau secara rekaman dan menemukan ada kesalahan, baik kesalahan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Oh ya, kemarin ada yang WhatsApp tentang niat makmum, karena kita nyebutin makmum, niat itu kan cukup yang wajib dua, usalli zuhur, gitu. Fardonya itu kita nggak bilang wajib, ya karena kan nggak, memang nggak disyaratkan. Kebanyakan mengatakan wajib, tapi tidak mutlak. Artinya yang benar-benar wajib itu dua, usalli zuhur, kan gitu, usalli asar. Yang juga jadi masalah, kalau makmum, apa harus disebut makmuman? Nah, kalau makmum harus disebut makmuman, kalau makmum. Tapi kalau imam, dia nggak harus menyebutkan imaman, tapi makmum nih harus menyebut makmum. Tapi nanti itu ada pembahasan sholat berjamaah. Kalau niat sendiri itu doang, usalli zuhur. Tapi kalau dia berjamaah, usalli zuhur, makmuman, harus disebut tuh makmuman. Jadi dalam berjamaah, biar makmum dapat jemaah, dia harus mendeklarasikan dirinya kalau dirinya makmum dalam niat. Tapi imam tidak ada syarat harus menyebutkan itu. Makmum yang harus nyebutin, imam gak harus. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika sholat berdiri setelah ruku duduk di kursi, boleh atau tidak? Ya kalau emang gak mampu ya gak apa-apa. Karena ada sesuatu yang amrun tarik gitu ya. Datangnya tiba-tiba, artinya sakitnya itu datangnya tiba-tiba gitu. Ya itu enggak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada masalah. Nanti ini masuk pembahasan seterusnya. Oh, udah enggak ada lagi ya qiyam udah beres, tapi itu boleh gitu. Itu tidak ada masalah walaupun dimakruhkan. Karena kalau mau duduk dari awal gitu. Tapi kalau di tengah-tengah sholat dimakruhkan. Tapi walaupun dimakukan tetap dibolehkan, in kana amron thori'an. Kalau memang penyakitnya datang tiba-tiba. Kalau sholat fardu ya, kalau sholat sunnah sih terserah gitu. Berrokat pertama dia berdiri, rokat kedua duduk, entar rokat ketiga dia mau duduk, dia mau berdiri, terserah. Kalau sholat sunnah, kalau sholat fardu berdiri gitu. Oke, Pak Rafi, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah ayakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.